un pas aku dapat diumpetin. Nada di sabah udah mati, tempat aku dapat diumpetin. Nada di sabah udah mati. Lepas lepasin, sebab lepas kalian jelasin. Bebas bebasin kalau memang di dalam bui. Gak ada kabar berita, jangan-jangan mereka disiksa. Tiba-tiba lepas, kalau benar bebas, kepada dia mulut membungkam. Yang lepas, kalau benar bebas, kepada dia amat dibungkam.